maksudnya dari goiril babi, kalau disangkakan kepada selain wau, selain wau, karena wau sudah minat domar al barizati, dari domir-domir baris, atau domir baris, kan? Malah suaratun filati, yang ada bentuknya dalam lafaz, yang ada bentuknya dalam lafaz. Kalau dia disandar kepada domir selain wau dari domir-domir baris yang ada dalam lafaz, lam yuhdaf harful illa, maka tidak dihilangkan huruf illanya. Kalau wau kemari kan apa? Kalau bersambung dengan wau kemari kan apa? Dihilangkan. Tapi kalau dia bersambung dengan selain wau, maka huruf illanya tidak dihilangkan. Balia bako ala aslihi, bahkan tetap di atas aslinya. Artinya kalau aslinya ya, ya, mat. Kalau wau, wau. Terus bagaimana kalau alif? Kan dia bilang tetap di atas apa? Aslinya. Ya, seperti roti ya, zahwa, iya kan? Sudah di atas asli. Bagaimana kalau alif? Kata beliau, watuklabul alif wawan awya'an tabla tab'an li asliha. Diubah alifnya menjadi waw atau ya ikut ke aslinya. Paham? Diubah alifnya menjadi waw atau apa? Ya ikut ke mana? Ke aslinya. Kalau ini kapan ini? Bersama dengan domir baris. Misalnya gini, domir baris, contoh domir baris ya alif. Selain waw ini, contoh yang paling cepat didapat dalam tasrif adalah siapa? Alif. Misalnya alif, itnai maksudnya. Bersambung dengan kata rodiya. Apa itu bilang? Ya. Rodiya. Tetap dari kata asli. Zahwa. Zahwa. Daha. Nah, kalau akhirnya alif, bisa diubah ke waw atau? Ya. Tergantung apanya? Aslinya. Jadi harus satu lihat dulu. Ini alif asli apa? Seperti daha. Asli apa dalam apa? Wow, maka jadinya apa? Dahwa. Hada, asli alif apa? Ya. Paham gak ini? Maka diubah gimana? Kaya, jadinya apa kalau hada? Hada, ya. Paham gak ini? Mudah sekali jadinya tasrif. Jadi, hada, hadaya, hadau. Hilang lamnya. Kalau alif tidak hilang. Demikian pula domir baris. Ini kan domir baris pertama siapa? Alif. Domir baris kedua adalah nun nisfa misalnya. Setelahnya ikut nun nisfa. Nun nisfa kan domir apa? Domir baris. Cuma dia baris mutahari. Ini yang langsung ini. Kita kan kadang rinci. Ada domir baris sukun. Ada domir baris berharokat. Kalau ini langsung dia bilang domir baris. Mau dia sukun atau berharokat. Tetap. Misalnya bersambung. Kalau dia bersama dengan na, nunisla. Bersama dengan nunisla, apa jadinya? Hah? Apa? Rodina. Rodina. Terus, kalau zakwa, nunisla. Zakwa dengan nunisla. Hah? Tetap. Hada, sama dengan nunisla. Nah, ini saja, alif ada satu sedikit proses. Atau pikirkan selalu alif itu aslinya apa. Dan masya Allah antum tahu ini hanya berlaku pada tulati itu pikir asli. Itu antum pikirkan alif itu aslinya apa? Itu hanya berlaku pada apa? Tulati. Kalau sudah di atas tulati, semua kembali ke ya saja. Mau aslinya alif, wow, kembali ke mana? Ya. Misalnya sholat. Ini kan akhirnya apa? A? Alif. Antum gak usah pikirkan. Ini alifnya ya atau wow? Paham gak? Karena di atas tulati pasti dikembalikan ke mana? Ya. Ke ya. Makanya selalu ditulis bengkok kalau sudah di atas tiga. Beda kalau tiga, bisa lurus alifnya, bisa juga apa? Bengkok, tergantung aslinya. Jelas ini. Jadi kalau sholat langsung, bilang apa? Sama dengan na? Sholai. Dengan alif? Sholaya. Kembalikan ke mana? Asli. Kalau dengan bau? Sholat bersama dengan waw hilang lamnya, kan begitu kemarin. Kalau selain waw tidak hilang, begitu saja, dua saja. Iya kan? Sudah, antum paham ini atau tidak? Paham ini? Jadi fi'il, fi'il, fi'il. Iya? Najis. Kalau disandarkan kepada dhamir, disandarkan kepada dhamir, maka bisa hilang lamnya, bisa tidak. Kapan hilang lam? Kalau bersama dengan waw, jamak. Selain itu, tidak hilang. Ada yang tetap asli, ada yang dikembalikan ke asli. Jelas ini. Ada yang tetap di atas aslinya, dan ada yang dikembalikan kepada apa? Aslinya. Jelas ini. Jelas ini saya bilang tadi kalau kulati. Maka belum bilang, ya. Ini kalau talifatan, itu kalau tiga. Itu yang tuh garis bawahi. Semua sejarah tadi itu kalau dia berapa huruf? Tiga huruf. Fatakulu binah, antum kadang-kadang pada contoh sarwa, jadi saruna, wafi rodia, rodina, wafi goza, waroma. Pada goza dan roma itu bilang apa? Gozauna, kenapa wau? Alif aslinya wau. Romaina, kenapa ya? Alif aslinya? Iya, paham ini? Kalau tiga huruf dilihat dari tulisannya. Kalau bengkok berarti ya, kalau lurus berarti apa? Wau. Fa in zadat ala salasatin fa kulibat ya'an mutlaqo. Kalau lebih dari tiga, maka diubah ke ya secara mutlak. Terserah aslinya apa. Mutlak ya. Nah a'toitu. Ista'toitu. Terserah. Bah, semuanya dikembalikan ke mana ini? Ke ya. Selesai. Sudah dua hukum. Dan dua hukum ini baru waw jamaah dengan dhamir baris. Masih satu lagi. Tatanis sakinah. Kan dia bukan dhamir. Tatanis sakinah bukan dhamir. Dia apa? Apa dia? Huruf ta'mir. Berarti dia bermasalah tersendiri. Dia ada masalahnya sendiri karena dia bukan dhamir. Kita sekarang waw jamaah sama dhamir baris. Selesai. Kadang ada pada fi'il bersambung dengannya bukan dhamir. Nah, seperti siapa? Huruf ta, tanis, sakinah. Maka disejarahkan secara khusus. Wa idza lahiqat ta'u taniti ma'adiru alif hudifat mutlaqo. Kalau ikut ta tanis pada apa yang akhirnya alif, maka dihilangkan secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini aslinya waw atau aslinya apa? Iya. Pokoknya kalau dia sudah jadi alif, dihilangkan kalau bersama dengan ta tanis sakinah. Misalnya Roma, sebenarnya ta. Roma aslinya apa tadi alif? Iya. Da'at, sebenarnya ta. Da'at. Paham dari? Dan perkataan kalau di sini mutlak mengandung kemungkinan apakah domirnya mufroda hiya atau domirnya baris huma sama-sama. Tahu itu pernyataan. Ya? Misalnya tadi sudah kita contohkannya. Tadi kan sudah ada contoh. Da'a jadi apa? Ya, da'at ini domirnya mufroda hiya. Atau dhamirnya mutanna. Ya, huma. Kan kalau da'at, kalau dua orang perempuan fa'ilnya kan sambungan a alif. Ini sama saja. Mutlak. Apakah dia mufrada atau dia menjadi apa? Huma. Nah, makanya tasrifnya antum enggak bilang apa? Enggak bilang apa? Da'au, da'awat atau da'awata. Enggak begitu. Enggak kembali ini baunya. Dan itu tak syukur. Pengasihnya tak tamis sakinah. Kemudian kenapa dia harokati? Karena ketemu dua sukun. Ini tak tamis sakinah menunjukkan fa'il ini adalah dua perempuan. Tahu lain? Jelas ini. Maka ini sebenarnya sukun. Maka ini tak boleh muncul langnya. Iya. Dia diharokati dengan fathah karena ketemu dua sukun saja. Da'awata. Tidak begitu. Tapi langsung da'ata. Jelas? Jelas ini? Kenapa hilang lamnya? Karena itu sudah jadi koedah. Kalau bersambung dengan ta'tani sakinah, Maka hilang apanya? Alifnya secara mutlak tanpa antum lihat daripada aslinya. Paham Imron? Alhamdulillah. Ini masya Allah. Ini singkat sekali ya. Berarti kan ini sebenarnya singkat sekali sorok dia belum jelaskan seperti itu pendek. Tapi kalau kita tasrif begitu kaidahnya. Begitu kaidahnya lah contoh romaj, akot, wasta'at. Dari contoh juga penulis ini bisa kita pahami mutlak bisa sulafi ataupun selain sulafi. Paham ini? Ada ihtimal kata mutlak. Bisa sulafi, bisa selain sulafi. Pokoknya semuanya dihilangkan kalau dia apa? A, alif. Dan ingat yang alif saja. Kalau waw atau ya tidak hilang. Makanya robiat, ya, zakwat. Yang hilang itu apa? Kalau dia apa? Alif saja. Makanya baru tadi bilang ma'akhiruhu alif. Apa yang akhirnya adalah apa? Alif. Perhatikan baik-baik. Apa yang akhirnya? Alif. Selesai. Bihilafi ma'akhiru waw atau ya. Berbeda dengan yang akhirnya waw atau ya. Fala yuhdar minuh syai. Maka tidak dihilangkan darinya sedikit pun. Jelas ini. Wama selesai madi. Karena ceritanya ini berbeda-beda. Ada madi, makanya diminta saya beda. Madi, beda juga mudorinya. Wama idha kana mudori. Adapun jika dia fi'il mudori. Wa usnida li wawil jama'ah. Au ya'i mu'annats fi mukhotobah. Langsung dua. Ya. Karena kenapa tidak ada pada madi. Ya mu'annats fi mukhotobah penjelasannya. Karena ya mu'annats fi mukhotobah memang tidak pernah masuk pada fi'il mati, hanya mudhari sama amal. Maka di sini dia baru muncul. Adapun wau, jika dia disandarkan kepada wau jamaah atau ya mu'annatsatil ya mukhotobah, fa yuhdath harful illa, maka dihilangkan huruf illa. Paham enggak? Dihilangkan huruf illa. Artinya mutlak, apakah dia alif atau wau atau apa? Ya. Misalnya alif wau yad'u. Iya? Ya yahdi. Kalau ya, yahdi. Kalau alif, yar, yardo. Nah, kalau semua ini disambungkan dengan mau jamaah atau ya muannatsatil mukhotobah, hilang lamnya. Jadi yad'u jadinya yad'una. Ini hilang baru diganti oleh mau jamaah. Paham gak ini? Dan ini wajib untuk pahami sebentar itu kenapa bisa hilang. Karena nanti kita mau sambung ke dengan nun taukid itu masalahnya. Iya? Yahdi. Jadi ya kan? Yahdu. Yahdu nak hilang ya dan ganti dengan waw. Paham? Yardo. Jadi ya kan? Yardo nak hilang alif diganti dengan waw. Yardo tetap di fathah. Untuk menunjukkan alif ya hilang. Dipahamin? Ini kan jadi semua hilang apanya? Hilang apanya? Lamnya. Jelas enggak? Jelas ini. Cuman kenapa hilang jadi? Ya da'u. Ya da'u. Kalau masuk jemaah jadinya apa? Hah? Ya da'u. Ah. Ya da'u'una. Paham enggak ini? Ya da'u'una. Apa yang terjadi? Waw berat ya das? Dhamma berat ya das? Waw akhirnya dihilangkan. Jadi sukun. Ketemu dua? Sukun. Paham gak? Sukun pertama waw lafid, sukun kedua waw jamaah. Paham? Setelah itu dihilangkan apa? Lafidnya bukan waw jamaah, karena waw jamaah adalah tujuan. Paham ini? Ya untuk menunjukkan banyak. Ya, dihilangkan lafnya. Jadinya apa? Ya ada guna. Sama dengan di hadina. Aslinya masuk waw jamaah? Hah? Ya diyuna. Ya diyuna. Berat? Lalu dan doma di atas? Ya. Jadi disu? Sukun. Paham? Setelah itu ketemu dua? Sukun. Hilangkan lam? Fi'il. Yaitu? Ya. Jadinya? Ya diuna. Lalu contoh adanya? Doma. Maka di doma. Jadinya? Ya duna. Paham bukan? Hah? Ya do. Bersama yang mau jemaah? Hah? Ya do, ya? Hah? Yardoyuna, yardoyuna. Tahu ini? Yardoyuna dari mana ya? Ini dari bengkok. Tahu nggak ini? Itu berarti apa? Ya, yardoyuna. Apa yang terjadi? Ada ya berharokat sebelumnya fathah, maka diganti menjadi alif. Jadinya, yardouna, yardouna. Tunggu dua, sukun. Bawa sama alif. Maka dihilangkan apanya? Alifnya. Jadinya yardouna. Tah, yardouna. Setelah itu mau contoh dengan? Tidak. Karena ini fathah untuk menunjukkan siapa? Alifnya hilang. Kalau mau sama ya, tidak perlu bukti, jadi huruf asli hilang. Ini alif masalah, kan dia dari orang lain. Paham kan? Paham ini? Demikian pula ya. Pokoknya semuanya hilang apanya? Hilang apanya? Lamnya. Paham? Cuman kalau di sini bersambung dengan ya, sebelum ya di tas, kasro. Begitu saja. Kalau ya hadirnya kan memang sudah di kasro. Jelasin. Jelasin. Paham lupa? Paham? Betul? Ini cerita. Iya. Jadi kita lihat situ dia bilang, "Wau sini dalilul jama'awiyat mukhatabat fa yudakkar fil illah." Maka dihilangkan huruf illahnya mutlak. Paham ya? Dihilangkan huruf illahnya. "Wa yutahu ma qablahu in kana al mahdhuf alifa." Di fathah apa sebelumnya kalau yang dihilangkannya adalah a, alif ini tadi yang yardouna. Yang yardouna tetapi fathah untuk menunjukkan hilang siapa? Alif. Kemudian kata ulama kama fil madi sebagaimana di fil madi. Wayuta biharokatil mujanasatin di bawah jamaah. Setelah itu dikasih harokat yang sesuai sejenis dengan waw jamaah atau ya'il mukhatabah. Sejenis dengan waw apa? Dhamma. Sejenis dengan ya? Kasro. Paham? Maksudnya setelah antum hapus lamnya, maka datangkan harokat yang sejenis dengan apa? Waw atau ya. Kalau sejenis dengan ya kasro, ya kasro. Dengan waw dhamma, maka dhamma. Jelas ya? Terus kata beliau rahimahullah taala, in kana al-mahdhuf waw au ya'a. Kalau memang yang dihilangkan waw atau ya, fatakun maka antum katakan final, yas'ar-rijal, antum bilang apa? Yas'aun wa tas'ain ya hind. Paham gak ini? Iya. Rafinah, daripada contoh, yazzu yarmi, antum bilang apa? Ar-rijal yazzuna wa yarmuna. Ikut dhamma. Pada tadi yang alif tidak, iya kan? Tetap fathah, tanda untuk menunjukkan siapa yang hilang? Alif, kalau ini tidak. Wa tazina wa tarmina ya hindah. Padahal tadi di dhamma, sekarang di kasro. Untuk sesuaikan dengan siapa? Untuk sesuaikan dengan siapa? Iya atau? Wow. Jelas ini? Baik. Wajib dalam sini dari nun ini Islam. Kan ilmu motor bisa bersama dengan nun nisbah saja dari domir yang berharokat, iya kan? Beda kalau fi'il madi. Kalau fi'il madi, semua domir berharokat bisa masuk pada fi'il madi. Jelas. Kalau fi'il mudhari dan fi'il amr hanya pada hanya nun nisbah. Makanya kata beliau, wa idza usnid lilunin nisbah. Kalau dia disandarkan kepada nun nisbah, maka lam yahdhaf fil illah. Maka tidak dihilangkan huruf ilah sama dengan di sini tadi di madi. Di madi hilang enggak? Di madi hilang enggak? Tadi yang yahdi sama dengan nisbah? Yahdina, yad'u, yardo. Yardo, yardoina. Paham? Tidak hilang. Paham kan ini? Tidak hilang. Sama dengan madi. Tidak hilang. Balia bakal ala aslihi, persis dengan mati. Bahkan tetap di atas apa? Aslinya. Goyro annal alita hanya saja alif tuklabu ya'a. Dupa kepada apa? Ya, jangan cari lagi aslinya. Karena antum bertanya, kenapa diubah ke ya? Karena hitungan hurufnya sekarang bukan lagi tiga. Betul enggak? Kan fil madhi yang tiga huruf itu dibuang menjadi fil mudhari. Jadi berapa hurufnya? 4, paham? Nah, kalau sudah 4, ikut semua ke ya. Jelasin. Makanya ditulis bengkok semuanya. Jadi mutlak diubah kemana? Ke ya. Fatakulu kina. Maka antum katakan pada contoh, yagzu, yarmi. Antum bilang apa? An-nisahu yagzuna, yarmina. Tanda ini. Iya kan? Yagzuna. Dari kata yagzu, ada yang hilang? Jadi yagzuna ada yang hilang? Tidak ada. Yarmina sama. Berarti nama yas'a, antum bilang apa? An-nisa yas'aina. Jelasin. Apa bedanya itu yang tadi? Ini dikembalikan ke mana? Ke asli dulu baru di A, alif. Samanya, apa persamaannya? Karena semuanya tidak ada penghilangan. Betul gak? Semuanya tidak ada penghilangan. Alhamdulillah, insya Allah besok kita selesai. Baru kita kembali ketika disandarkan kepada nun, taukid. Insya Allah.